Qala al-musannifu rahimahullah. Amma at-taliqu wa huwa ibaratun an ibtali amaliha lafdan la mahallan li'tiradi ma lahu sadrul kalami baina wa baina ma'mulaiha. Adapun talik, kemarin dijelaskan ada ilgha dan ada talik. Adapun talik, fahuwa maka dia adalah ibarah an ibtali amaliya labdon, batalnya amalnya secara lafaz la mahallan, bukan mahallan. Kalau mahal mungkinlah dia masih secara mahal dia masih beramal, tapi secara lafaz batal amalnya. Di ibtalu amaliha, ta'liq itu membatalkan amalnya dia secara lafaz, tidak secara mahallan tempat. Kenapa itu? Li'tiradi ma'alahu sadrul kalam. Karena menghalangi apa-apa yang memiliki sadrul kalam bainaha, antara dia dan antara dua makmulnya. Jadi gara-gara terhalang dengan sadrul kalam, sesuatu yang memiliki di depan tadi itu, makanya dia menjadi mu'alak. Dia menjadi mu'alak, terkantung-kantung dia. Wal muradu bima lahu sadrul kalam, seperti manafiyah. Manafiyah termasuk sesuatu yang memiliki sadrul kalam. Memiliki sadrul kalam yang harus diletakkan di depan. Wa qaulika alimtu ma zaitun qa'imun. Mana di sini? Alimtu ma zaitun qa'im. Ma zaitun qa'imun, ada sudah ada ma. Mana ya? Tulis inda qali mana ya? Ihtirazun min ma al-mausula wa ma zaida. Ihtirazun min ma al-mausul la wa ma zaida. Ma di sini mengeluarkan apa? Ma mausula dan ma zaida. Kaqaulika alimtu ma zaidun qa'im. Aina amil? Alimtu. Aina ma'mul? Dua ma'mulnya. Zaidun qa'im. Terhalangi antara amil dengan dua ma'mul, yaitu apa? Ma. Ma lau sadrul kalam. Ma lau sadrul kalam. Terhalangi antara amil bahwa alimtu dan antara dua ma'mulnya bahwa zaidun qa'imun. Qala Allah Ta'ala, berkata Allah Ta'ala, laqad alimtu ma haula'i yang tikun. Fauna alimtu, enggak beramal di sini. Mu'alak. Dia masuk pada mubtada khobar. Haula'i mubtada yang tikun khobar. Liwujudi ma yang menghalangi. Liwujudi ma yang menghalangi antara alimtu dan antara haula'i yang tikun. Dia enggak beramal ya. Dia enggak beramal. Karena terhalangi. Fa'ulai mubtada wa yang tikuna khobar. Walaysa maf'ulan awal wa saniyan. Izan ha'ula bukan maf'ul bi. Baik. Yang pertama, yang tikun juga bukan maf'ul bi. Yang kedua. Jelas. Izan ha'ulai yang tikun. Lima adakah beramal ini? Lima tak beramal, liwujudi ma, liwujudi ma, yang dia lau sadru al-kalam, yang dia lau sadru al-kalam. Baik. Maka enggak bisa dirab haulai muta haulai maful ba yang tikun maful ba. Yang kedua la nafiyah. Pertama ma nafiyah, yang kedua la nafiyah. Ma nafiyah juga sadr memiliki sadrul kalam, la nafiyah juga memiliki sadrul kalam. Wa qaulika alimtu la zaidun qa'im wa la amrun. Di sini la zaidun qa'im wa la amrun. Li wujudi la karati la, li wujudi la lau sadrul kalam, la lau sadru al kalam. Alimtu la zaidun qa'im wa la amrun. Nah. Di sini dia enggak beramal. Zaidnya enggak beramal, amrnya enggak beramal. Zaidun mubtada qa'imul khabar. Enggak bisa zaidun mubtada nanya maf'ul pertama qa'im. Limadza liwujudi la la sadrul kalam. La sadrul kalam dia yang menghalangi antara amil dengan maf'ul. Yang nomor tiga innafiyah. Kaqali ta'ala wa tadunnuna illa bistum illa qalila wa tadunnun liwujud innafiyah. Wa tadunnuna in labistum illa qalila. Aina syahidina asyid in labistum, in labistum situ karena ada innya labistum illa qalila. Di sini kan ditulis di sini ada kritikan sedikit. Qala ba'duhum laisa hadha min bab at-ta'liq. Qala ba'duhum laisa hadha min bab at-ta'liq. An laisa hadha in labistum illa qalil laisa min bab at-ta'liq. Li'anna syarat at-ta'liq لأن شرط التعليق إذا حذف المعلق تسلط العامل تسلط العامل على ما بعده فينصب مفعولين نحو ظننت ما زيد قائم لو حذفت ما لو حذفت ما لقلت ظننت زيدا قائما والآية لا يتعدى ذلك. لأنك إذا حذفت المعلق وهو إن لم يتسلطوا تظنون على لبستم أو لا يقال وتظنون لبستم baik kita disebut berarti kan akan begini bertalik alim tu ma zaidun qaimun. Syarat dah talik ini kita ini syarat dah talik ya syarat dah talik alim tu ma zaidun qaim. Kalau ada kata dibuang manya tentu beramal kan yang kaya kawan beramal ada kata alim tu zaidun qaima dibuang manya tentu bisa beramal. Nah sekarang wa tadunnun illa bidzum in illa qalilah wa tadunnuna illa bidzum illa qalilah. Sekarang kata buatinnya harapnya apa lah bidzum mutada. Ya, kita tak tahu apa yang harusnya. Lah di sini, makanya di sini sebagai para ulama, ada lah sebab ta'lik. Ada lah sebab mimbab ta'lik. Sebab ketika innya hilang, tak bisa. Labis itu menjadi apa? Mubtal wal khobar, enak. Tak bisa. Makanya di sini apa namanya? Ada in sini in labistum ini contoh in labistum ini enggak bisa dijadikan membab ta'liq. Balqala Ibnu Athir rahimahullah lam ya'uddahu ahadun minan nahwiyyin minal mu'allaqat. Qala ibn Aqil lam ya'uddahu ahadun minan nahwiyyin minal mu'allaqat. Bahkan Ibn Aqil mengatakan hadha in sini ini in nafya tak ada satu pun yang menganggap dia termasuk minal mu'allaqat. Jadi ini sini innafir sini enggak ada satu pun yang menganggap dari kalangan alunuhat adalah termasuk minal mu'allaqat. Baik. Innafiya ka qawlihi ta'ala wa tadunnuna illa bistum illa qalila wa tadunnuna in labistum illa qalila. Baik, kecuali di ta'wil labistum given masdar apa tadi watadununa apa labisa yalbasu labasa apa la apa labsakum aku labsakum ya Rabbi Mubtada illa qalilun nanti khobarigi hari saya lewat. Kalau ditakwil ya memang berat lah tak kalau sekali. Aima labistum illa qalila. Walamul ibtidak. Termasuk memiliki apa ini? Al-mu'allaqat. Nahu qawlika alimtu la zaitun qa'im. Alimtu la zaitun. Ini alimtu la zaitun liwujud. Baina amil alimtu wa baina ma'mulaya ada malau sudul kalam. Malau sudul kalam dia adalah lam. Qala Allah Ta'ala wa laqad alimu laman ishtarau malau fil akhirati min khalaq. Aina sesuna laqad alimu laman ishtarau unaman enggak bisa jadi waful ba liwujud la ibtidaiyah. Idan alimu ini enggak beramal apa-apa. Jadi dia mualaf, adanya dia seperti enggak ada. Jadi kayak orang hidup mualaf lewat. Ditalak ya enggak, jadi suami ya jadi istri ya enggak. Jadi mualaf terkatung-katung. Di sini ini segala itu mualaf. Adanya dia tapi beramal enggak bisa beramal. Beramal enggak bisa beramal. Kakali syair walakot alim tu latak tian ni maniyati. Di sini walakot alim tu latak tian ni maniyati. Guna ada lam li tidak. Jadi enggak bisa beramal. Takdirnya apa ini? Lakot alim tu apa ya kawanana? Lakot alim tu maniyati atiatan. Maniyati didahulukan. Secara kaidah enggak bisa masuk ini tapi yo dhewe. Alim tu la ta'tiyan ni maniyati. Sekarang lam ini ditakwilkan. Jadi alim tu apa ya kawanana? Alim tu maniyati atiatan. Atau punya enggak itu? Enggak punya. Talik, talik, Said, Said. Ada enggak? Si Said. Hah? Ada Said? Enggak ada. Tulisin, tulisin. Kalau enggak ada. Said, tulis. Faka'anna, faka'anna yakul. Walakot alim tumaniyati atiatan. Walakot alim tumaniyati atiatan. Nah, jadi alim tu latak tian nimaniyati itu kan fiil tarsnya, fiil dan fa'il tu ini. Fi'il dan fa'il ya tadi harus takdir, harus ditakdirkan. Wailah secara kaidah enggak masuk ini. Contohnya kurang pas. Karena namanya apa? Talik apa harus ada khobar. Nah, ini kalau dibilangkan lama apa jawabnya? Mesti ada yang juga ada khobar. Ya enggak iso bisa jadi bisalah dia itu sebagai ya repot ya kan malahan. Tapi intinya ditakwilkan. Karena asalnya manita ernya apa? Khobba apa? Fa'il. Tafiyani fi'il. Fi'il dan fa'il. Tapi di sini dimasukkan dalam bab ta'lil. Yaitu butuh ta'wil. Walamul qasam. Kakauli syair. Alim tu la ta'tiyan ni maniyati. Unalamu. Lamul qasam. Wah, lamul qasam. Lamul tidak ya. Sekarang lamul qasam. Tabian lamul qasam. Ditulis kawan. Alaman qala innahu minal mu'allaqat yu'awwal bitakalluf. Walamul qasam di sini. Alaman qala innahu minal mu'allaqat yu'awwal bittakallum. Dari Quran ini. Jadi lamul qasam bagi yang mengatakan dia termasuk minal mu'allaqat, maka butuh yu'awwal bittakallum. Gimana kata kalau lewat? Gimana kata kalau kayak gini? Repot sudah ini ya. Apa ini tadi contohnya? Alim tu lata nah ini Han kata jalan mengkosam ini bagi yang mengatakan lam kosam ini termasuk minal mu'allaqat butuh takwil. Nah, takwil itu takalluf. B, tadi itu maniat yang asalnya fa'il ini fi'il diubah fa'il jadi mubtada, ini jadi khobar. Jadi apa? Maniati atiatan. Takalluf sekali sudah. Nah, lamul qasam ada yang menyatakan dia bukan apa? Termasuk mental mu'alaqat sebagaimana inna fiha tadi. Inna fiha enggak bisa mental mu'alaqat, walamul qasam enggak bisa mental mu'al mental mu'alaqat. Repot-repot dekat ke mental mu'alaqat. Baik. Ngerti antum? Simin ngerti simin? Hah? Paham Iqbal? Wal istifham. Istifham terus apa ini? Minal mu'al. Minal sadrul kalam. Malau sadrul kalam. Yang bisa mentalik apa? Mentalik apa namanya? Apa? Mentalik apa ya kawan? Zonna wa kuatua. Kakaulika alim tu'azaitun qaim. Una, enggak beramal una. Lafzon enggak beramal. Adapun mahal, nanti beramal. Seperti mahal, nanti kalau diatafkan dia nanti nasab. Nanti insya Allah. Itu bukti mahalan beramal. Alim tu azaitun qaimuna. Alim tu azaitun gara-gara ada hamzah. Yang hamzah ini lausatul kalam. Maka dia tidak beramal. Wa hamzah ini. Imma yakunu bil harfi au bil ismi. Ditulis inna kal istifham. Imma yakunu bil harfi au bil ismi au bil ismi. Wal istifham qad yakunu al mubtada mislul ayati fiha. Wa qad yakunu al-khabar mislu alimtu mata safarun. Alimtu mata safaruka. Bisa. Wa qad yakunu mudhafan ilaih. Mislu alim tu abu man zaidun. Alim tu abu man zaidun. Undur syudur. Sekali lihat antum hewan. Alim tu azaidun qaimun. Ini hamzah apa ini? Istifham ya. Huruf kan ini? Huruf apa ya? Huruf apa itu zaidun? Mubtada. Yes. Terusnya. Alim tu mata safaruka. Mata ini itu huruf. Isim, apa yang lepasnya mata di sini? Khobar, ikimuk pada, ya kak Ikhwan? Ya kak? Jelas? Baik, alim tu abuman zaidun. Guna abuman ini abuman zaidun. Alim tu abuman zaidun. Ada apa ini? Mudah pilih kan? Ya kak Ikhwan? Dan posisinya apa ini? Mubtada kan? Tapi kan munafilah kepada man istifham. Maka di sini apa? Di sini tidak beramal ya. Alim tu abu man zaidun. Abu mubtada zaidun khobar. Abu man zaidun. Jelas? Huna alim tu abu man zaidun. Izan istifham sawaun kada furuk atau isim, atau isim. Sebabun karena mutada, khobar atau mudof. Gila ya. Jelas? Ada mutada gila. Wa kadzalika idza kana fil jumlati ismu istifham. Kana ahada juz'ai al jumlah. Ingat? Wa kadzalika maksud juga idza kana fil jumlah, apabila dalam jumlah itu ada isim istifham. Karena adalah isim istifham ini ahada juz'ai jumlah, salah satu dari dua bagian jumlah, ayat dia adalah umdah. Au kana fadlah, atau istifham ini fadlah. Ingat, ada umdah, ada fadlah. Kapan umdah? Kalau fi'il dan fa'il. Kapan umdah? Mubtada khabar. Kapan fadlah? Kayak maful bih yang lainnya. Fal awal ini awal, isim istifhamnya itu bagian daripada jumlah yang dia adalah umdah. Ta'nau qaulika wa la ta'lamunna ayyuna asaddu adzaba wa abqa. Para hadirin ayyuna. Wa la ta'lamunna ayyuna sini. Di sini ayyuna ini namanya apa ini ayyuna ini? Mubtada kan? Mubtada. Fauna isim istifham bagian daripada jumlah enggak? Iya enggak? Dan dia umdah enggak? Umdah enggak Iwan? Umdah kan dia kan? Karena dia mubtada kan? Maka di sini juga mu'alak. Maka wala ta'lamunna ayyuna. Karena letaknya ayyuna ini dia enggak beramal. Kalau anda kata beramal wala ta'lamunna ayyana, maful pertama. Asada maful yang kedua. Tapi ayuna ini mu'allaquna. Wala ta'lamunna enggak beramal. Ayuna mubtada. Cuma posisi isim istifham ini adalah umdah laisa fadla. Berarti yang sor? Jelas? Ngantuk sor. Faham antum Nur Wahid? Nur Zain paham? Baik. Was aina sani? Fadla. Kaqoulihi ta'ala wa sayaklamu alladhina zalamu ayyamun qalabi yang qalibun. Depan. Sekarang perhatikan sini ayyamun qalibin. Perhatikan ayat sini ayatnya wa isim istifham, ya kan? Ayat ini isim istifham sini. Eran apa sini? Maful mutlak termasuk umdah atau fadla? Fadla. Maful be fadla. Apa namanya maful mutlak fadla? Hal fadla. Sebenarnya fadla. Sekarang ayyamun qalibin, letaknya isim istifham ini adalah apa? Adalah fadla. Tapi meskipun seperti ini, tetap walaya'lamunna tidak beramal. Dia termasuk membab taklik. Jelas? Istifham ini sawam karena istifham letaknya pada umdah, tetap apa af'alul adzan wa akhwat wa enggak beramal. Atau ketika isim istifham termasuk fadla juga tidak beramal. Makanya wala ta'lamunna wa sayalamul ladzina zalamu. Dan akan mengetahui orang-orang yang zalim guna alladzina zalamu. Alladzina irabnya apa? Fa'il. Ya'lam enggak beramal. Ya'lam enggak beramal. Ngerti? Karena posisi ayya yang dia mau diambil ini ternyata isim istifham. Maka dia bukan maful be dari ya'lam, tapi dia maful mutlak. Ngerti? Jadi kenapa? Wa sayaklamul ladzina zalamu ayya. Seharusnya kan dia maful be dari ya'lam, ya kan? Seharusnya dia maful be dari ya'lam. Tapi ternyata ayat di situ adalah istifham, maka ini adalah mentaklik ya'lam yang enggak bisa, dia enggak bisa beramal. Jelas? Paham Said? Abu Jami paham? Ingat ya, Pak, ya'lam ini kan harusnya beramal toh. Mana bahannya? Alladina. Nah, mana mengorbannya sekarang? Enggak ada mengorbannya sekarang. Karena ada mu'alak, ada mu'alak. Ayat ini, istifhamnya mu'alak ini. Dia menjadikan dia ya'lam ini enggak beramal karena ada ayah di sini enggak beramal di sini. Ayah isim istifham di sini enggak beramal. Tapi posisinya dia fadlah karena aful mutlak. Fa ayah munqalibin mangsubun biyangqalibuna alal masdariyah ay maf'ul mutlak. Bukan sebagai maf'ul bi. Ayangqalibuna ayah inqilabin. Wayaklam muallakotun anil jumlati di asriha. Sedangkan yaklam di situ muallak, malam-malam wis terkantung-kantung dari jumlah setelahnya alladzina zalamu hari A sampai akhir ini terkantung-kantung enggak beramal. Soalnya apa? Enggak beramal itu lima fiha min ismil istifham wa huwa ayyu, gara-gara ada istifham berupa ayyu. Seperti insyaAllah. Warubama kadang-kadang tawahama. Berpemahaman salah. Ba'adut tolabati ingtisoba ayah. Biya'lam wawwa khoto. Ayah di sini bukan mangsub dari ya'lam. Bukan. Bukan mangsub dari ya'lam. Itu keliru. Soalnya ini mimbabi tak taklik. Bukan naful be. Wawwa khoto. Ini keliru. Li'annal istifat lau sodul kalam. Lah istifat itu memiliki sadrul kalam fala ya'malu fihi ma qablahu, tidak bisa beramal di dalamnya apa-apa yang sebelumnya. Enggak bisa beramal. Artinya ini kan punya sadrul kalam. Enggak bisa beramal dengan sebelumnya. Sebelumnya apa tadi? Ya'lam ini enggak bisa diamal dengan sebelumnya. Dia kan bagian depan toh. Kalau dia amin betapa dia kan belakang. Sadrul kalam itu ilatnya. Kenapa kok enggak bisa beramal? Soalnya kalau diamili dengan ya'lam, otomatis lepasnya dari belakang. Dia diamili. Nah, sedangkan dia tidak mau diamili. Dia maunya di depan. Dia maunya di depan. Ngerti enggak, Ikhwan? Dia maunya di depan. Dia maunya di depan. Nah, kalau diamili, makanya ayah mungkolipin, lepasnya di mana? Sebenarnya sama ibu. Dia bukan di belakang. Ya enggak? Ayah di depan. Tidak ada masalah. Meskipun dia diamili dengan yang kolipin, lepasnya dari depan. Tidak ada masalah. Dia punya enggak? Kalau andai kata dia diambil dengan ya'lam, otomatis dia letakkan di belakang dia. Enggak mau dia. Jagoan dia enggak mau di belakang dia. Pendekar dia. Jelas insya Allah, jelas. Kita mau bab satu selesai ini. Ini mau bab satu ini kita ini. Faham itu Misham? Faham Sam? Wa innama summiya hadzal ihmal ta'liqan. Kenapa ihmal ini kok dinamakan ta'liq itu kenapa? Alasannya apa? Ini kan enggak berjalan toh, enggak beramal toh. Kenapa kok dikatakan ta'liq kok enggak dikatakan ilgha saja? Kenapa dikatakan ta'liq? Li'annal amilati nafi qaulika alim tuma zaitun qa'im amilun fil mahal. Ini hanya amil di tempat toh. Mahal toh. Walaisa amilan fil lafzi fa huwa amil la amil, kaya amal tapi enggak beramal. Amil fil mahal tapi apa? Enggak beramal pada lafaz kaya tak aneh kan. Cari beramal kok enggak menasabkan. Lah, cari istilahnya pe dikawin wong liya gak iso soal dia amil. Ngono lho ngerti enggak kan? Iku jeneng malak. Mau kawin gak iso, mau dikawin gak iso. Mau jenengi dikawin gak bisa karena dia tetap beramal. Ngerti gak, Wan? Lah dikatakan kawin, kenapa kok gak bisa ngawini orang? Ini loh. Itu jenengnya amil lah amil. Ngerti? Amil lah amil. Amil fil mahal lah amil fil lafad. Fasubiyalah ini diserupakan bil mar'ati al mu'allakoti, dengan wanita yang mu'allakoti, yang terkatung-katung, gak ngalor, gak ngidul. Hiyala muzawwajah gono bujuni wala mutallaqati, tengko ditolak. Sama ipol. Ngerti? Wanita enggak dipegat wala kita dinikahi, kalau dinikahi dijimai kan mesti. Tidak didukuli, tidak dipergauli wala ditolak. Sehingga mau nikah lagi gak iso. Soalnya apa? Enggak ditolak. Lah, katanya nikah enggak pernah merasakan nikah, lu gimana? Itu jenis mu'alak. Tertutangkan tuh enggak ngalor enggak ngidul. Karena di itu, kaya alim tuh sana alim tuh itu mau beramal, mau mengfungsikan sebagai amalannya enggak bisa nasab. Lah mau di Ini mau diapakan? Mau dipegat yo. Gak iso. Gitu lah kan. Wal mar'atul mu'allaqa wanita yang mu'allaqa hiyallati asa'a zawjuha israha. Suaminya itu berbuat jelek dalam menggaulinya. Enggak dikumpuli belas gadas. Iku jenenge wanita yang mu'allaqa. Paham sakali? Paham? Amran, Imran, Amran. Amran, paham? Temenan. Wadzalilu dan dalil ala annal fi'la fi'lini amilun fil mahal. Beramal pada mahalnya. Annau yajuzul atfu ala mahal jumlati bin nasbi. Boleh diatapkan pada mahalnya jumlah dengan nasab. Pada jumlah iki, kalau diatapkan kepada jumlah iki, dia nasab, beramal dia. Itu jenenge amal secara mahal. Gimana kita tahu andai kata ada atau diataskan kepada mahal jumlah ini nasab dia. Contoh nih. Kakoliku sayirin. Wa ma kuntu adri qabla azzata malbuka. Wala muji'atil qalbi hatta tawallati. Enak ya jenak. Adri. Ingat adri ini apa ya kawan? Adri ini apa? Termasuk beramal dua mafulun beh. Ya, kita ini i'rab. Mas, sekarang adri. Adri fi'il yang menasabkan fi'il mudhari. Lihat. Terusnya ma qabla azzata ma mubtada al-buka khobar. Ma apa ini? Hah? Ma apa ini, kawan? Manafia. Ya. Ma itu manafia. Ma istifham. Ma istifham. Dia mubtada al-buka khobar. Muji'at ini. Adi ma mubtada al-buka khobar. Wa atau. Ya kan? Wa atau muji'at il-qob. Kenapa dibaca jer? Kenapa dibaca nasob? Soale atof kepada mahal ma al-buka. Oke. Maka sini fa'utifa muji'ati bin nasbi ala ma'al qawli malbuka. Malbuka itu ma'alnya, itu nasab. Alladzi ulliqa 'anil amali fi qawli, yang tidak diamalkan, yang dianggurkan dulu amalannya, yaitu adri. Adri enggak beramal. Tapi ketika satu nasab kepada, atap kepada jumlah yo, jumlah kan, jumlah mubtada khobar lo. Jumlah mubtada khobar, maka posisi dia tetap beramal secara mahal, yaitu nasab. Ngerti enggak? Paham li, kasih ngantuk li. Angin ini enggak ngantuk ya, kan ya. Oh, enak ngun angin ini. Jelas salah nih. Jelas. Hah? Mana? Mama pertama nafia, mal kedua, mal buka itu ma istifal bagi mubtada. Ma pertama itu ma nafia, adri qobla azata, ma yang kedua istifal mubtada, al-buka khobar. Ngerti? Kenapa adri tidak beramal? Soalnya ma istifaminya. Dia ini sebagai sadrul kalam ini. Erop yang mubtada. Wala muji'atil qalbi ini maksud kepada apa? Maksud kepada jumlah mal buka dia tidak beramal. Paham ini? Paham Muhammad? Muhammad? Jelas. Jelas gimana ya kawan? Jelas lagi enggak ini? Jelas lagi enggak? Apa jelas lagi ya Mujabir? Enggak. Jelas, semuanya jelas. Paham Sinin? Sinin enggak paham kita orang ini. Mana Sinin? Mana Sinin? Mana Sinin? Dari awal? Enggak, dari mana? Karena Sinin agak sedikit tadi ya kawan. Soalnya kan mau di satu selesai. Apa Sinin? Jumlah mal buka itu bukti ini kan adri itu kan beramal secara mahal. Lafaznya kan enggak beramal dia. Erobnya mal apa? Bukan full be. Dia adalah apa? Mubtada khobar kan? Lah bukti ini mahalnya. Mahalnya talik itu beramal soalnya ketika ada atop posisinya dia nasab. Bukti. Jadi kenapa ini mujadi nasab soalnya maktub ala mal buka bahwa atof kepada mahalnya. mahalnya dia kan aku lebih dari apa? Adri. Mahalnya tapi kerudukannya toh. Lafadnya tidak bisa nasob. Ya oleh wae, kalau ada masalah ya mungkin ya. Ya oleh wae kalau kalau ingin nasob. Baik. Tapi yang datang ini diwaca nasob. Yang datang diwaca nasob. Diwaca nasob. Baik insyaallah. Jelas ini insyaallah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam wa alam wa akram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu ila. Kemudian juz tsani. Di mahal itu jumlah ya iso ngono ora apa-apa. Ya jadi mahal kabeh jadi ya mahal ya jangan kabeh. Jumlahe kabeh jumlahe. Jumlah semuanya itu mahal nafsu segi alim itu maful be dari alim itu ngono wae. Jadi dia kan butuhkan dua maful be. Itu enggak dibutuhkan sekarang. Dibutuhkan dia kan beramal ngono to wae. Dibutuhkan dia kan menasabkan, itu menasab dia sudah. Nah kalau mahalnya 1-2 nanti Eropa gak ngono Eropa, gak begitu Eropanya, kembali ke situnya. Jumlahnya ngono ya Pak. Tapi insya Allah sampai di sini. Subhanakallahumma hamdika, wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.